السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisar al-Muqni' lil-Imam al-Hajjawi, yang masih dalam bab wakaf tentang syurut al-waqif. Itu sekarang masuk pada bab pembahasan sebab syarat-syarat si pewakaf. Ya, apa yang dia syaratkan harus dilakukan seperti itu. Ya, dan kaidah umum dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, nassul waqif kanassi syari', ucapan ikrar dari si yang berwakaf, nasnya itu, teksnya itu sama dengan teks syariat. Artinya ucapan dia disetara, diperlakukan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam bukan artinya sejajar dalam kekuatan hukum, tidak, kan, tetapi bagaimana memperlakukannya. Bila umum bisa ditakhsis kalau ada mukhassisnya, ya, atau mutlak ditaqyid, seperti itu, dengan uruf atau dengan perkataan beliau selanjutnya. Ini yang dimaksud dengan nasul waqif kana si syari', ya, di mana ucapan seorang waqif itu ikrarnya sama diperlakukan sama seperti para mujtahid memperlakukan nas syariat, nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Silakan dibaca Ustaz Ihsan. Naam, Ustaz. Bismillah, kalam mu'alif rahimahallahu ta'ala. Faslan fi ma yustaratuhu waqif fi waqfihi. Wa yajibu al-amalu bi syaratil waqifi fi jam'in wa taqdimin wa didd dhalika wa i'tibari wasfin wa adamihi wa tartibi wa nadharin wa ghairi dhalika wa yajibu al-'ilmu bi syartil waqif, dan wajib untuk mengamalkan persyaratan bagi orang yang mewakafkan fi jam'in wa taqdimin, dalam pemberian wakaf secara menyeluruh atau takdim atau mendahulukan salah satu dari yang lainnya atau mengutamakan salah satu dari yang lainnya. Wadid didarika, demikian juga yang berkebalikan berlawanan dari itu, dari jam'in dan takdim. Wa'tibari wasfin wa adamihi, demikian juga di dalam menetapkan i'tibar wasfin, itu sifat, dan ketiadaannya. Wa tartibi, demikian juga dalam masalah tertib, yaitu urutan. Wa nadharin, dan wilayah atau penguasaan waqaf. Wa ghairi dhalika, dan yang selain daripada itu. Naam, Ustaz. Ya. Allah barik. Barakallah. Wa yajibul amalu bi syartil waqifi. Faslun, ini suatu pembahasan. Fasal, seperti yang kita jelaskan, itu lebih kecil dari kitab. Kalau waqaf adalah diberikan nama dengan kitabul waqfi, kitab waqaf, atau babul waqfi, atau bab waqaf, di bawahnya, lebih kecilnya, subnya adalah fasal. Ya. Wa yajibul amalu bi syartil waqifi, dan wajib mengamalkan dengan persyaratan yang berwaqaf. Ini siapa yang wajib? Yaitu nazir waqaf. Nazir waqaf itu adalah pihak pengelola wakaf. Ya. Maka bila ada seseorang berwakaf, umpamanya seperti yang kita contohkan beberapa kali, ada kebun kelapa sawit 10 hektar. Ini mau diapain dia 10 hektar ini? Mau kepada siapa diserahkan? Apakah diserahkan kepada seluruh kaum muslimin atau anak-anak dan anak-anaknya atau keturunan dari si wakif, atau bagaimana, atau kepada fakir miskin semuanya, atau bagaimana? Ya, maka si nazir, si pengelola wakaf, penanggung jawab wakaf tadi wajib mengikuti persyaratan yang berwakaf. Di sini bagi nazir melakukannya sama seperti bagi seorang muslim, ketika ada firman Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan seperti ini, seperti ini. Ya, qimus salata liduluki syamsi la wasaqil laili, kata Allah SWT. Dirikanlah salat. Tentu Anda bingung, apakah dari saya bangun tidur sampai tidur lagi saya salat terus? Tidak. Ada kapan waktunya? Liduluki syams, itu ketika matahari tergelincir di siang hari. Ya, setelah zuhur maksudnya. Ya, hanya sekitar itu saja. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatannya bahwa Anda juga bingung. Memang waktunya setelah tergelincir matahari, tapi apakah dari tergelincir matahari saya sholat terus atau berapa rakaat? Cukup umpamanya setengah rakaat saja atau satu rakaat? Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatannya. Di mana Allah Azza wa Jal mengutus Jibril dan Rasulullah menjadi makmumnya, beliau salat di awal waktu dan di akhir waktu, dan dijelaskan bagaimana berapa rakaatnya, 4 rakaat umpamanya untuk zuhur tadi, seperti itu. Begitu juga tadi ketika nazir menerima amanah untuk mengelola lahan 10 hektar, ya, wajib dia melakukan persyaratan wakif. Kata wakif umpamanya fi jam'in, ya, gabungkan, ya, umpamanya dalam gabungkan itu si wakif berkata ini wakaf untuk anak-anakku dan anak-anak mereka, artinya anak level anak-anakku dan cucu-cucuku. Anakku dan anak mereka berarti anak-anakku dan cucu-cucu, berarti gabung. Kalau dia mengatakan dan dalam bahasa Arabnya dengan wa, dia mengatakan ini yang 20 hektar adalah untuk anakku dan anak dari anak-anakku, artinya cucu-cucuku. Ya, maka andai pun di waktu itu si wakif masih hidup ketika dia mengucapkan, ya, dan dia menunjuk dirinya selagi masih hidup, saya yang mengelola wakaf saya sendiri. Ya, setiap hasil dari sawit 10 hektar tadi umpamanya dapat sekali panen, dapat hasil umpama katakanlah 30 juta atau 50 juta umpamanya. 50 juta rupiah. Maka ini diapakan oleh dia untuk tadi mengatakan anakku dan anak-anakku, cucu-cucuku. Ada anaknya yang hidup di waktu itu, di waktu dia berwakaf tadi ada 5. Kemudian anak-anaknya ini mempunyai anak-anaknya lagi, cucu. Cucu ada 20. 5 tambah 20, 25. Dibagi rata. Hasil tadi 50 juta. Per individu mendapatkan 52 juta rupiah dari wakaf tadi. Ya. Itu yang dimaksud dengan fi jam'in. Wa taqdimin wa diddi dzalika, dan mendahulukan. Ya. Mendahulukan. Kalau dia umpamanya mengatakan wakaf ini untuk anak-anakku dan diprioritaskan yang menuntut ilmu syar'i terlebih dahulu, atau untuk anak-anakku dan cucu-cucuku yang mendapat prioritas adalah yang menuntut ilmu syar'i, ya, tujuannya agar mendapatkan keberkahan dari Allah dalam harta tersebut, di mana akan digunakan oleh anak cucunya untuk menuntut ilmu syar'i. Itu ilmu syar'i tadi tentu butuh biaya. ya, apalagi di masa sekarang, mungkin untuk biaya sekolahnya kak, untuk biaya beli bukunya, kitab-kitabnya, beli perangkat peralatan lain seperti umpamanya sekarang umpamanya laptop butuhkan, ya, maka yang dapat prioritas adalah mereka. Yang lain juga dapat, ya, akan tetapi ini prioritas dahulu. Ini yang mendapat prioritas dahulu. Ketika dia memberikan, menyatakan, mendahulukan, dia prioritaskan tadi menuntut ilmu syar'i. Atau kalau dia prioritaskan adalah yang tidak mampu di antara mereka lebih prioritas. Yang lain juga dapat, tapi yang tidak mampu lebih prioritas. Ya, umpamanya hasilnya dari itu adalah sekitar 50 juta tadi, maka yang tidak mampu ngambil dulu haknya. Berapa diambil? 2 juta? Tidak, itu diambil untuk kebutuhan pokoknya, ya, selama satu bulan, sama panen tadi, setiap panen umpamanya 2 pekan, selama 2 pekan kebutuhannya umpamanya 5 juta, diambil 5 juta dulu, sisanya dibagi kepada yang lain. Wadid di dzalika, dan lawannya dan kebalikannya, lawan ya dan kebalikannya. Kalau tadi dia mengatakan fi jam'in, digabungkan, bisa lawannya tentu tidak dia gabungkan. Dia tidak mengatakan untuk anak-anakku dan cucu-cucuku, dia hanya mengatakan wakaf 10 hektar lahan sawit ini, ya, aku wakafkan untuk anakku Abdurrahman, Abdullah dan Ali. Padahal anaknya ada 7, 5 laki-laki, umpamanya 2 perempuan. Ya, maka yang lain dapat, tidak dapat. Hanya ini saja yang dapat. Apakah yang berwakaf berdosa? Tentu iya, berdosa dia. Karena dia membedakan antara anak-anaknya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Wajibkah diteruskan? Tentu iya, tentu iya. Maka sekarang kemudian ini menurut pendapat yang terkuat, tentu iya, karena persyaratan wakaf dan itu perkataan mu'alif. Kata tapi, sebagian ulama mengatakan ini tidak bisa dilaksanakan persyaratan ini. Kenapa? Karena membuat si yang berwakafnya berdosa. Dan ini sama juga dengan nazar. Ya, nazar, man nazar ayuti Allah falyuti'. Wa man nazar ayasiyahu falayasi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia lakukan nazarnya. Dan barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka jangan dia tunaikan nazarnya. Maka dalam hal ini, pendapat sebagian ulama, ini pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam, ya, sebaiknya jangan dia lakukan. Dan dia bagikan juga kepada anak-anak yang lain, agar si yang berwakaf tidak mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jal. Ya. Wa taqdimin, dan mendahulukan, lawan dari mendahulukan adalah mengakhirkan. Sama dengan sebelum tadi, kalau dia mengatakan, prioritaskan yang mendapat ilmu syar'i, yang untuk ilmu syar'i. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Kalau dia mengatakan, akhirkan yang tidak menuntut ilmu syar'i. Mereka juga dapat, tapi diakhirkan, jangan diprioritaskan. Ya, itu boleh, tidak ada masalah. Wa'tibari wasfin wa'idamihi, dan seorang nazir wajib juga mengikuti apa sifat dan ketiadaan sifat dari penerima wakaf tadi. Dia mengatakan 10 hektar lahan sawit ini aku wakafkan untuk dijelaskan anak-anaknya yang menuntut ilmu syar'i, dan juga anak-anaknya yang dalam keadaan miskin, atau anak-anaknya yang dalam keadaan janda, ya, maka hanya itu yang dapat, ya, kalau dia mengatakan dengan wa'adamihi, dan tidak ada sifat, dia mengatakan hanya untuk anak-anakku, maka semuanya dapat, baik yang kaya dapat, yang miskin juga dapat, yang untuk ilmu syar'i dapat, untuk ilmu yang lain juga dapat, kalau dia tidak menjelaskan sifat-sifat tertentu. Wa tartibin, dan urutan, kalau dia membuat urutan, ya, maka wajib diikuti urutan tersebut. Kalau dia mengatakan wakaf ini 10 hektar lahan sawit ini adalah untuk anak-anakku, kemudian untuk anak-anakku, kalau dia jelaskan dengan sifatnya lagi, untuk anak-anakku yang fakir miskin, kemudian untuk anak-anakku yang fakir miskin, untuk anak-anakku atau cucuku yang fakir miskin, kemudian anak-anak dari cucu-cucuku yang fakir miskin, kemudian seterusnya sampai tidak, sampai tanah ini, sampai ini masih ada, ya, maka itu wajib dilakukan. Maka kalau dia mengatakan dengan urutan tadi, atau urutannya adalah untuk anak-anakku yang menuntut ilmu syar'i, kemudian boleh kepada yang lain, kemudian baru setelahnya untuk anak-anakku yang lainnya. Ini berbeda dari yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelumnya tadi mendahulukan dan mengakhirkan, semuanya dapat. Kalau ini tidak dapat, selagi masih ada menuntut ilmu syar'i, yang dalam ilmu syar'i tidak dapat. Ya. Kalau yang ini yang tertib. Begitu juga dengan kalau yang mengatakan untuk anak-anakku, kemudian cucu-cucuku, kemudian anak dan cucu-cucuku. Kalau level anak masih ada, cucu tidak dapat. Kalau level cucu masih ada, anak dari cucu tidak dapat. Itu yang dimaksud dengan tertib atau berurutan. Wa nadharin, dan nadhar yaitu pengelolaan. Kalau dia mengatakan selagi saya masih hidup, maka nazirnya, pengelolanya adalah saya. Setelah saya wafat, nazirnya adalah anak saya yang paling tua yang belajar ilmu syar'i. Dan bila dia wafat, turun ke level cucu yang paling tua yang belajar ilmu syar'i. Atau umumnya yang paling tua dari anakku yang belajar ilmu syar'i. Bila dia wafat, urutan setelahnya yang ada yang belajar ilmu syar'i. Bila anak-anakku wafat semuanya, atau yang belajar ilmu syar'i sudah tidak ada yang menuntut ilmu syar'i, maka untuk cucu-cucuku yang menjadi pengelola adalah cucu-cucuku yang belajar ilmu syar'i berurutan siapa yang belajar paling pertama, ya, dia sebagai pengelola. Ya, ini wa ghairi dzalika, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Puan, kita cukupkan pembahasan materi dari sampai ini, dan selanjutnya kita lanjutkan pekan depan. Silakan Ustaz Ihsan, lanjutkan dengan tanya jawab. Atas penjelasan dan syarah dari beberapa poin persyaratan dari al-waqif, yaitu yang memberikan wakaf dan nazir yang menguasai dan menaikkan hak wakaf. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk soal jawab terkait dengan bab ini secara khusus. Kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Kemudian untuk pesan singkat, Anda bisa sampaikan juga di 0819896543. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama via telepon, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Amba Amla di Makassar, Ustaz. Silakan, Akhi, fadal. Ya, ini saya mau tanyakan, ini saya mendapat pekerjaan di mana ini saya pekerjaan saya ini melayani orang untuk berbelanja di apotek, di pasar, di mana toko-toko, tapi di dalam pekerjaan saya ini ada akad di mana dia itu memiliki estimasi waktu 45 menit. Apabila 45 menitnya lewat, itu pihak pemesan itu yang menyuruh saya itu akan dikenakan biaya sebesar 10.000, dan lewat lagi 45 menit berikutnya akan dikena lagi biaya 10.000 lagi. Itu bagaimana akad seperti itu? Apakah dibolehkan atau tidak, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa tabi'i wa ba'du. Ya. Jasa melayani memberikan sesuatu. Jasanya berapa? Fee-nya adalah Rp10.000 per 40 menit. Ya. Bila lebih dari 45 menit, di 45 menit umpamanya Rp20.000. Ya, bila lebih dari 80 menit Rp30.000. Ya. Tidak ada masalah, ini jasa jelas dengan waktu. Ya. Oke. Makasih, Ustaz. Jazakallah khair, akhi, barakallahu fiik. Baik, demikian, dan kita berikan kesempatan yang kedua masih di via telepon di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Umu, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Haryati di Parepare. Baik, Ibu Haryati, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, atau dimatikan saja, ada feedback, cukup monitor via telepon. Tidak, tidak, tidak. Baik, silakan pertanyaannya. Ini apa? Baik, Ibu, mohon maaf, tidak jelas suaranya. Baik, mohon maaf, terputus ya sepertinya. Ya, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Masih di line telepon 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan wakaf di pagi ini, kita persilahkan kembali. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Ini hamba Allah dari Depok. Silakan, Ibu. Ya, saya bertanya nih Pak Ustadz, ini tentang ini orang tua dulu, saya dulu pernah berhutang. Nah, sekarang saya pengen bayar, tapi bayarnya tuh harus di ke masjid apa, apakah fakir miskin, apakah ini apa namanya untuk pembangunan untuk yang pesantren apa itu ya Pak Ustadz? Bagusnya ya. Oh, maaf Ibu. Ya. Orang yang memberikan hutangnya sudah tidak tahu ya Anda? Iya, nggak tahu. Yang satu sudah meninggal, tapi keluarganya nggak tahu bapak itu punya hutang. Saya juga lupa bapaknya, suami saya itu berhutangnya berapa, saya nggak tahu. Saya ingat dulu pernah punya hutang, tapi nggak pernah ngasih tahu apa udah dibayar apa belum. Saya berapa dibayar belum tahu. Dan tidak ada yang mengklaim, meminta ada datang yang hutangnya? Tidak ada? Sudah 11 tahun. Ya, kalau tidak ada, wallahu ta'ala alam, kalau Anda ingin bersedekah, ya, berikan saja ke fakir miskin, niatkan sedekah untuk orang yang memberikan hutang kepada bapak tadi, andai belum. Andai sudah, ya Allah, ini adalah sedekah untukku dan untuk siapa yang Anda inginkan, namanya untuk juga yang sudah meninggal dan yang masih hidup, silakan boleh. Oh iya, kalau ke masjid bagaimana Pak Ustadz? Kalau ke pembangunan pesantren gitu Pak Ustadz? Boleh. Juga? Boleh. Oh iya, dan utamanya ke fakir miskin ya Pak Ustadz? Islam itu lebih mengutamakan manusia daripada bangunan. Oh gitu, oh iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan masjid yang mewah, tapi meninggalkan para sahabat yang kuat imannya dan kuat kemampuannya sehingga agama Allah sampai ke seluruh muka bumi ini. Cukup umum demikian? Ya, cukup ya. Yes, ya. Baik. Nah, masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada pendengar kita yang ada di Depok. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Lady di Sulawesi Barat, tidak tahu Ustaz. Mohon maaf, dikecekkan dulu volume suara TV atau radionya Pak, supaya lebih jelas. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Lady di Sulawesi Barat. Baik, silakan Akhi, di Sulawesi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Alhamdulillah. Begini Pak Ustaz, 10 tahun yang lalu ada saya punya sepupu dengan alasan bahwa untuk mewakafkan kepada almarhum ayahandanya, dia membeli sebidang tanah kepada orang tua saya. Luas tanah tersebut tidak jelas. Yang jelasnya itu sepengetahuan saya pribadi di atas daripada seperempat hektar. Namun kami sepakat untuk menampilkan itu luasnya sekitar 25 are dengan harga 25 juta. Namun belakangan ini mungkin faktor ekonomi beliau mau menjual tanah tersebut, yang sementara status tanah tersebut sudah diwakafkan, bahkan sudah diambil hasilnya untuk wakaf tersebut. Jadi sudah pernah dimanfaatkan itu untuk lembaga wakaf yang mengelola hal tersebut. Namun belakangan ini beliau sebagai nasirnya juga di kampung kami mau menjual itu barang itu. Bagaimana sikap saya selanjutnya Pak Ustaz? Demikian. Dia sudah membeli sebentar. Dia sudah membeli dengan orang tua Anda kan ya? Ya. Dan sudah dijelaskan mana yang bagiannya dia. Ya. Ya. Berarti sudah selesai, tidak ada tanggungan di tangan Anda. Cuman begini Pak Ustaz, dia mau menjual itu barang dengan alasan yang kurang jelas bagi saya. Dia mau menjual kepada orang lain. Sementara barang tersebut sudah diwakafkan, artinya sudah di tangan nasir begitu Pak Ustaz. Anda tidak berada dosa dan tidak, hanya kewajiban Anda memberikan nasihat dan masukan. Kalau wakaf tidak bisa jual kembali bila sudah diikrarkan. Kalau dia tidak mau mendengar ya bagaimana lagi? Kemarin ini Pak Ustaz, saya saksi sebagai untuk menyaksikan bahwa dia mau menjual. Kalau Anda sebagai saksi jangan mau. Saya tidak mau saksi atas sebuah perbuatan dosa. Karena kalau wakaf itu sudah keluar dari kepemilikan si yang mewakafkan. Jadi bagaimana Pak Ustadz kalau dia punya inisiatif untuk mengganti wakaf tersebut, karena memang hasilnya itu tanah wakaf yang diberi sama orang tua saya minim. Bagaimana kalau dia mau mengganti ya, dengan? Kalau dia mengatakan saya jual ingin saya ganti, ya tidak boleh mengganti wakaf kecuali wakaf yang pertama itu taat pol, tidak bermanfaat. Selagi masih ada hasil, tidak ada masalah. Kecuali umpamanya qadar Allah terjadi musibah sehingga tanah itu mungkin tidak bisa ditanami kembali, ya karena satu dan lain hal, ya, dan tidak bisa dimanfaatkan juga untuk properti umpamanya satu dan lain hal, maka sebaiknya memang dijual dan dipindahkan kepada lahan yang lain. Seperti itu boleh. Tapi selagi masih ada menghasilkan, tidak boleh dia jual. Dia masih menghasilkan itu Pak Ustaz. Cukup insya Allah ya Pak. Cukup, sangat jelas jawabannya Ustaz. Baik, ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Naam. Jazakallahu khair pendengar kita di Sulawesi. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Umu? Dengan Umu Kaisah di Bekasi. Baik, silakan Umu Kaisah. Ya. Begini Ustadz, Afan izin bertanya. Saya kan membeli rumah senilai 600 juta rupiah. Nah, kemudian pajak antara penjual dan pembeli kan kami yang menanggung. Boleh nggak kalau misalnya harga rumah itu kita turunkan jadi 400 agar pajaknya tidak begitu besar? Qadarullahumma terputus sambungan teleponnya. Mungkin bisa dihubungkan kembali dan coba ditelepon kembali untuk memberikan pertanyaannya lebih jelas lagi ya dan terperinci demikian. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Masih di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Ada Allah, Bekasi. Di Bekasi ya Bapak? Iya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz, Afan. Ingin bertanya mengenai tentang warisan. Jadi begini Ustaz, amal. Halo. Silakan Pak. Tanya siapa yang meninggal? Saya mempunyai kedua orang tua. Yang meninggal adalah ibu saya. Namanya siapa Bapak? Nama ibu yang meninggal siapa? Ida. Ibu Ida. Ibu Ida wafat tahun 2019 Ustaz. Ya, terus Qadarullah saya terputus sambungan teleponnya. Mohon maaf pendengar kita yang ada di Bekasi. Silakan mungkin dicoba dan ditelepon kembali ya di 0218236543. Baik, kita sapa kembali untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan nama Allah, izin bertanya. Afwan Ustaz. Silakan, silakan akhi. Ya, saya mau bertanya Ustaz. Hukumnya bagaimana ya ketika kita sebagai seorang IT developer ya, software, kemudian ada pekerjaan untuk membuat suatu aplikasi di perbankan. Nah, kemudian aplikasi tersebut itu pembuatan jadwal untuk si customer bisa bertemu dengan customer service untuk membuat kartu kredit Ustaz. Demikian Ustaz. Ya, kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional itu mengandung unsur riba jelas, karena akadnya adalah pinjaman, di mana pihak bank meminjamkan kepada pemegang kartu ya untuk membeli sesuatu atau membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Kemudian dia dikenakan kalau dia dan juga bisa untuk menarik uang tunai. Bila dia menarik uang tunai, maka langsung dikenakan bunga riba. Ya. Ketika digunakan untuk beli barang dan jasa, maka ada denda keterlambatan. Bila terlambat dia membayar pada sekian hari dari semenjak transaksi, maka dia wajib membayar tambahan bunganya. Maka di sini ada dua bunga, ada bunga dari awal dan bunga terlambatan, dan ini dua-duanya dari riba jahiriyah. Ya, anzirni azirka, beri aku masa tangguh pelunasan, akan aku tambahkan. Maka kartunya adalah kartu yang haram. Maka seluruh jasa yang berkaitan dengan produk yang haram ini tentu termasuk jasa tolong menolong atau jasa memberikan kemudahan terjadinya suatu perbuatan yang haram. Maka Allah telah alam apa yang Anda lakukan, jasa yang Anda jual dari perusahaan Anda kepada pihak lembaga keuangan konvensional tadi adalah jasa yang haram, dan upah yang didapatkan adalah upah yang haram. Karena kan kerjanya di Malaysia, kemudian dia ngutang motor itu untuk anaknya yang ada di Indonesia. Sekarang mau pulang kesulitan karena terkendala kredit motor itu di dealer gitu Ustaz. Ini bagaimana kalau misalnya Ana membantu dia untuk membayar melunasi utang yang kredit motor itu. Karena antara uang pokok dan uang riba itu kan campur, itu yang mana itu yang uang pokok, mana yang riba, kan kita kan nggak tahu Ustaz ya. Ini bagaimana kalau misalnya udah lunas yang motor di sini, katanya di sana mau pulang begitu Ustaz, jadi mau kerja di sini. Maksudnya anak itu mau membantu kesulitan orang ini. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh apa enggak Ustaz? Boleh, anda kesulitannya yang halal bukan yang haram. Untuk mengetahuinya mudah. Berapa dia sudah bayar kredit? Ini tinggal 9 bulan katanya Ustaz. Bulan 11 sudah lunas katanya Ustaz. Rupiah yang saya tanya. Berapa dia sudah bayar rupiah? Rupiah tiap bulannya 600. Semuanya berapa dia sudah bayar? 10 juta kah? Anggap 10 juta ya. Bilang sudah bayar 10 juta dan dia mendapatkan pinjaman dari pihak leasing atau pihak bank ya sebanyak 12 juta ya, dengan bunga yang harus dibayar menjadi 14 umpamanya. Berarti masih ada 2 juta pokok utang yang boleh anda bayarkan. Bila sudah dibayarnya 12, tinggal 2 juta lagi haram anda bantu. Ini tinggal 9 kali pembayaran ini Ustaz. Jadi bulan sebelum katanya sudah lunas kalau di, misalnya di dobelin begitu Ustaz. Anda tinggal tanyakan pokok uang yang dia pinjam berapa dan itu sudah lunas atau belum. Kalau belum, Anda bisa bantu dia sebesar sisa pokok yang belum terlunasi. Ini barang ini Ustaz. Merupakan motor ini Ustaz. Ya dia kreditnya langsung ke dealer atau melalui lembaga keuangan? Ke dealer Ustaz. Dealer melakukan transaksi tidak kredit. Setahu saya dia datang ke dealer. Dealer berhubungan dengan pihak leasing atau pihak pembiayaan atau pihak lembaga keuangan kredit yang membantu kredit. Ya. Kalau langsung ke dealer yang berakad langsung ke dia, cicilannya atau anggap jangan dealer. Kalau ada pribadi, umpamanya pribadi tadi dia mengatakan, Pak, si pembeli ini saya mau beli motor Pak. Kata dia silakan ada saya 5 motor baru semua. Kamu bisa beli cash, bisa beli kredit. Kalau cash 10 juta, kalau kredit 12 juta. Ya. Ada denda keterlambatan, Pak? Tidak. Tapi BPKB saya tahan sampai selesai. Dan bila terlambat lebih 3 kali, maka mobil, motor saya jualkan ke pihak lain, saya ambil hanya sisa hak saya saja. Ya, ini boleh. Dan di sini tidak ada ribanya. Dan bila dia baru bayar 10 juta, boleh anda bantu sampai selesai 2 juta lagi. Paham? Tapi yang terjadi di dealer dan macam-macam itu bukan seperti itu akadnya. Gimana ada yang punya motor, kata dia, saya punya motor 5, silakan yang mau beli tapi cash. Saya nggak punya uang cash, Pak, kata yang mau beli. Boleh, kamu datangi tetangga saya itu dia punya uang tunai. Om pinjamlah uang ke dia atau saya yang menguruskannya, ya. Kamu bayar ke saya, nanti saya bayarkan ke dia. Ya, kamu pinjam mama 12 juta, ya, nanti ada bunga sekian-sekian, seperti itu. Bunganya mamanya 3 juta menjadi 15 juta selama 1 tahun. Ya, paham? Maka bila sudah lunas yang 12 jutanya, haram anda bantu. Tapi, bila 12 jutanya belum lunas, baru 10 juta dia bayar, boleh anda bantu 2 juta saja, bukan 5 juta. Cukup paham Ibu? Ini berarti ini sisanya ini yang tinggal sedikit berarti ini uang riba ya Ustaz ya? Saya tidak tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Demikian Ibu jawabannya disampaikan Ustaz. Cukup terperinci insyaAllah. Ya, sekolah jasa kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pendengar kita di Jawa Timur. Baik, barakallahu fiik. Kami masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat ya. Baik, kita angkat kembali di 0218236543 dan kami ingatkan bagi Anda para pendengar dan pemirsa yang sudah terhubung dengan kami via telepon, mohon dimatikan suara radio atau televisinya supaya tidak ada feedback suara dalam menerima sinyal suara Anda. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Kaisa yang tadi. Baik, silakan Umu. Iya. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, Ustadz, jadi ketika transaksi jual beli itu dikecilkan agar pajak jual belinya itu nilainya lebih kecil, boleh tidak Ustadz? Berarti yang dituliskan di transaksi umpamanya 200 juta, padahal realnya 400, begitu loh begitu? Halo? Iya, seperti itu Ustaz. Ya, ini namanya berbohong apa tidak? Kalau berbohong, dalam Islam tidak perlu iyyakum wal kadzib. Ya. Hindarilah oleh kalian berbohong, kecuali ada pasal-pasal di dalam perpajakan yang bisa meringankan. Ya, itu boleh dimanfaatkan. Anda tanyakan sajalah kepada notaris, umpamanya bila ada pilihan dari pihak pajak antara dicatatkan antara harga resmi dengan harga NJOP. Ya. Kalau seperti itu umpamanya harga NJOP tanah Anda sekitar 200 juta, harga realnya 300, dan ini dibenarkan untuk dilaporkan dengan harga NJOP saja. Seperti itu tidak ada masalah. Itu ya Ustaz. Oh, baiklah ya. Kalau begitu Ustaz. Tapi kalau demikian maaf Kaisa. Jadi mengecilkan dengan niat seperti itu, jadi intinya tidak boleh Ustaz ya. Perbohong itu artinya adalah al-ikhbaru bi khilafil waqi', itu memberitakan, menuliskan, mencatat yang berbeda dengan kenyataan. Itu yang berbohong. Dan ini termasuk dalam hal itu, di mana dituliskan 200 juta, padahal realnya adalah 300 juta rupiah. Meskipun sudah ada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk mengecilkan harga rumah, itu juga nggak boleh ya Ustadz ya? Kalau ada kesepakatan, saya beli darimu 200. Ya, tadi awalnya 300, tapi karena saya nanggung pajak, saya nggak mau 300. Saya hanya mau 200, karena kamu nggak bayar pajak. Kalau seperti itu boleh. Memang 200 yang dia bayarkan, yang dia transaksikan. Demikian Umu. Cukup jelas insyaallah. Iya baik. Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengharam bagi yang menarik. Tapi bagi yang ditarik, janganlah untuk menghindarinya dengan cara berbuat yang haram juga. Ya. Jangan menghindarinya dengan cara berbuat yang haram juga. Bayarkan sajalah. Memang Anda terzolimi, ya, dan tapi Anda tidak berdosa, dan orang yang terzolimi doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka mintalah kepada Allah agar diganti kerugian atas kezaliman tadi dengan rezeki yang lain. Bagi Allah tidak ada yang susah. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya doa orang yang terzolimi itu mustajab, laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Langsung saja Anda berdoa. Ketika Anda bayarkan pajak tadi, berdoalah kepada Allah agar diganti oleh Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka dan lebih banyak daripada yang dizalimi tadi. Tapi mohon maaf, jangan Anda doakan kehancuran para penariknya. Ya, itu membuat mereka menjadi rugi di dunia dan di akhirat. Doakan mungkin berilah hidayah kepada mereka, baik kepada individu ataupun pada instansi ataupun kepada negara, agar tidak melakukan kezaliman dan agar Allah mengangkatkan kezaliman dari mereka juga dan kepada seluruh rakyat di mana Anda tinggal di sana. Itu tentu lebih baik. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan juga tambahan dari nasihat yang bermanfaat terkait dengan pertanyaan yang disampaikan pendengar kita. Dan kita berikan kesempatan untuk selanjutnya pertanyaan pesan singkat kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya memiliki warisan tanah seluas 9.000 meter dan ada keinginan untuk dihibahkan untuk usaha amal seperti pesantren. Sedangkan dahulu mertua saya bilang untuk biaya sekolah anak. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Dan mertua saya sudah meninggal dunia keduanya. Ini warisan untuk siapa? Untuk yang bertanya. Jadi suami saya memiliki warisan tanah seluas 9.000 meter yang mau dihibahkan untuk amal seperti pesantren. Iya. Yang berkeinginan Anda atau suami? Suami, Ustaz. Di sini pertanyaannya. Suami ingin menghibahkan untuk kebajikan, tapi orang tuanya dahulu mengatakan untuk anak-anakmu. Nah. Ya. Nah. Seperti itu lebih baik dia menghibahkan untuk anak-anaknya. Dia mewakafkan untuk anak-anaknya, ya, sehingga dia dapat pahala juga. Wakaf memberikan harta berinfak yang paling baik adalah kepada diri kita sendiri dan kepada orang yang kita wakaf. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan satu dirham, satu uang perak yang kau berikan untuk menafkahi dirimu dan orang-orang yang wajib kau nafkahi lebih afdol, lebih mulia di sisi Allah daripada satu perak yang kau berikan untuk berjihad fi sabilillah. Ya, begitu Islam melihat. Bukan berarti Anda melalaikan kewajiban kepada anak istri ini mendapatkan pahala. Jangan pikir bahwa Anda memberi nafkah kepada anak istri itu bukan pahala. Itu pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Dan sebaliknya, bila Anda tidak memberikan sesen pun juga harta Anda kepada pesantren, kepada masjid, dan kepada kemaslahatan umat, Anda tidak berdosa. Bila Anda telah berzakat tentunya, ya. Tetapi bila Anda tidak memenuhi kewajiban Anda kepada anak istri Anda yang wajib Anda nafkahi, itulah dosa yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ay yudhayyi'a man ya'ud." Cukup dosa, satu dosa menenggelamkan seorang ke dalam kerugian dunia akhirat, ke dalam neraka dunia akhirat. Yaitu perbuatannya menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Ya. Maka memang syaitan mudah menggoda, merayu, menyesatkan kita karena kita jauh dari ilmu. Ya, dengan merayu kita bahwa anak istri kan tanggunganmu sendiri. Kamu enggak ada dapat pahala, mending untuk pesantren, untuk itu segala macam. Ya. Ini tentu suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Betul. Nah, alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, 3 tahun yang lalu saya mewakafkan sebidang tanah kepada yayasan untuk dibangun sebuah musala, demikian juga kantor dari lembaga pendidikan. Dan sampai saat ini tanah tersebut belum dibangun sesuai dengan tujuan wakaf dan dibiarkan begitu saja oleh yayasan tersebut. Bagaimana hukum pahala wakaf saya dan bagaimana sebaiknya yayasan tersebut mengelola tanah wakaf saya? Jazakallah khair, Ustaz. Allahu barik fiik. Wallahu a'lam, pahala Anda sisi Allah telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu kemasalahan wakaf tidak terjadi. Ya, dalam hal ini tidak ada masalah Anda pertanyakan kepada mereka masih difungsikan, masih dibutuhkan atau tidak tanah ini untuk apa yang Anda sampaikan tadi, untuk musola dan kantor. Kalau mereka mengatakan tidak, Anda jual, ya, uangnya Anda belikan lagi, Anda wakafkan, Anda serahkan ke lembaga lain yang sangat membutuhkan dan umpamanya terjual seharga 500 juta rupiah. Ya. Kalau umpamanya di daerah Anda itu hanya dapat tanah saja, tidak dapat bangunan, Anda mungkin bisa mengalihkannya ke daerah lain, mungkin ke daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di sana ada pesantren dan mereka butuh musola dan kantor. Anda belikan tanah dan Anda bangunkan dan saya bangunan dengan dana tadi. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumul khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pandangan Ustaz terkait dengan maraknya aplikasi yang menjanjikan bayaran dengan menonton iklan atau yang kita kenal dengan VTuber, Ustaz. Wallahu ta'ala. Orang menonton dapat bayaran itu kan aneh. Lalu apa sesungguhnya? Ya, Allah Ta'ala alam, ini adalah judi dan mengandung unsur riba. Dari mana judi dan ribanya? Anda, ketika Anda ingin mendapatkan bayaran yang lebih, mereka syaratkan membayar sekian rupiah atau sekian dolar. Uang inilah yang diputarkannya, yang diberikannya kepada masing-masing anggota tadi, ya, bukan dari uang jerih payah mereka, ya. Maka Allah Ta'ala alam, ini bagian daripada gharar dan riba dan hukumnya adalah haram. Tukar menukar uang. Anda serahkan uang, Anda dapat uang yang lebih banyak. Karena Anda tidak mengeluarkan jasa untuk mereka, juga tidak mendapat, Anda tidak mendapatkan jasa dan tidak mendapatkan barang. Ya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan via telepon. Ya, bagi Anda yang ingin memiliki pertanyaan terkait dengan bab wakaf pagi ini, silakan di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan nama Allah yang tadi mengenai warisan. Ataib, silakan. Dikeraskan suaranya, mohon maaf. Ya, ini kan saya memiliki kedua orang tua, di mana ibu saya sudah meninggal di tahun 2019. Ibu Ida ya tadi ya? Iya, Ibu Ida. Iya. Nah, memiliki 4 orang anak, 3 lelaki dan 1 perempuan. Harta sendiri ya sih. Ya, Ustaz. Ibu Ida punya harta sendiri, bukan harta suaminya. Ibu Ida mempunyai rumah dengan pemilikan nama rumah Ibu Ida sendiri. Ibu saya sudah bercerai dari tahun 98 sama bapak saya. Ya. Nah, pertanyaan saya. Dan tidak menikah lagi? Enggak, ibu saya tidak menikah lagi. Ketika dia wafat, suami tidak ada. Bapak ya, ibunya ya. Masih hidup. Dia sudah meninggal, nenek kakaknya sudah meninggal. Ya. Pertanyaan anak saya, berapa orang, laki berapa perempuan? Laki bertiga, perempuan satu orang. 3 × 2 = 6 + 1 = 7. Tanya dibagi 7. Yang laki-laki 27, 27, 27. Yang perempuan 1/7 dari seluruh harta Bu Ida. Nah, terus pertanyaan saya, apakah suami bapak saya masih mendapatkan harta warisan tersebut, Ustaz? Tidak, karena bukan suaminya lagi. Ya, berarti 2/7 dan 1/7 saja. Ya, kecuali setelah Anda dapat tadi umpamanya, atau salah satu anak laki-laki wafat ataupun yang perempuan dapat, ada yang meninggal. Dan tentu dalam hartanya ada harta yang dia terima dari Bu Ida tadi. Ya, ini bapaknya dapat. Yaitu suami, mantan suami Bu Ida. Oh gitu, statusnya. Ya, karena sekarang statusnya sudah menjadi harta anak, bukan harta Bu Ida lagi. Adapun harta Bu Ida tidak dapat kepada mantan suaminya tadi. Tapi di surat rumah tersebut ada atas nama bapak saya, Ustaz. Jika bapak saya masih berkeras kepala untuk meminta harta warisan tersebut, bagaimana, Ustaz? Nah, rumah itu atas nama siapa, Bu Ida kan ya? Tapi di rumah itu atas nama Ibu Ida dan bapak dan suaminya, ada nama suaminya di situ, Ustaz. Mereka beli berdua. Kalau saya menanyakan dengan kakak saya sebelumnya, Ibu Ida sendiri yang membelinya. Ya, dia hanya pinjam nama suaminya kan ya, mantan suaminya. Iya. Kalau hanya punya nama, apa haknya di situ? Kalau dia berkeras, ya otomatis dia dapat, tetapi bagi dia tidak halal tentunya. Oh, ya Ustaz. Syukran Ustaz atas jawabannya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa iyyaka jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Naam. Demikian pertanyaan kami terakhir Ustaz di pagi ini dan sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Wa ani wa akhwati fillah. Pentingnya kita mempelajari syariat Allah Azza wa Jal adalah agar hidup kita ini selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan selamat dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah, yang itu adalah kebahagiaan seorang makhluk yang bernama manusia, kebahagiaan untuk di dunia mereka dan akhirat mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu wali taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.